Pendahuluan. Pemuda, aku ingin bertanya sekali lagi, apakah kau percaya bahwa dunia ini dalam segala cara adalah tempat yang sederhana? Filsuf, ya, dunia ini sangatlah sederhana, dan demikian juga kehidupan. Pemuda, jadi, apakah ini argumenmu yang bersifat idealis atau teori yang bisa diterapkan? Maksudku, apakah engkau akan berkata bahwa segala persoalan yang kita hadapi dalam hidup juga sederhana? Filsuf, ya, tentu saja. Pemuda, baiklah kalau begitu, tapi izinkan aku menjelaskan mengapa aku berkunjung hari ini. Pertama-tama, aku ingin memperdebatkan hal ini denganmu sampai puas. Lalu, bila memungkinkan, aku ingin kau menarik teori ini. Filsuf, haha. Pemuda, karena aku sudah mendengar semua reputasimu. Kabarnya ada seorang filsuf eksentrik yang tinggal di sini, yang ajaran serta argumennya sulit diabaikan, yakni bahwa orang-orang bisa berubah, bahwa dunia ini sederhana, dan bahwa semua orang bisa berbahagia. Itulah yang kudengar, tapi aku mendapati pandangan tersebut sama sekali tidak bisa diterima, jadi aku ingin mengonfirmasinya sendiri. Kalau aku mendapati apapun yang kau katakan benar-benar keliru, aku akan menunjukkannya lalu mengoreksimu. Tapi apakah kau akan menjadi kesal karenanya? Filsuf, tidak, aku akan menyambut kesempatan itu dengan gembira. Aku berharap bisa mendengar dari anak-anak muda sepertimu dan belajar sebanyak mungkin dari apa yang bisa kau beritahukan padaku. Pemuda, terima kasih. Aku tidak bermaksud menolak pemikiranmu mentah-mentah dari awal. Aku akan mempertimbangkan pandanganmu, lalu melihat berbagai kemungkinan yang muncul. Dunia ini sederhana, dan hidup ini juga sederhana. Kalau ada satu hal saja dari tesis ini yang mungkin mengandung kebenaran, itu adalah hidup dari sudut pandang seorang anak. Anak-anak tidak memiliki kewajiban yang jelas seperti membayar pajak atau bekerja. Mereka dilindungi oleh orang tua dan masyarakat, serta bisa menghabiskan hari tanpa beban. Mereka dapat membayangkan masa depan yang berlangsung seterusnya dan melakukan apapun yang mereka mau. Mereka tidak perlu melihat kenyataan yang suram, mata mereka ditutupi. Jadi, bagi mereka dunia tentu memiliki bentuk yang sederhana. Akan tetapi, saat ia mulai beranjak dewasa, dunia memperlihatkan wujud yang sesungguhnya. Dalam waktu sangat singkat, ia akan tahu bagaimana keadaan yang sebenarnya dan apa yang bisa dilakukannya. Pendapatnya akan berubah dan yang dilihatnya hanyalah kemustahilan. Fantasinya akan berakhir dan digantikan dengan kenyataan yang kejam. Filsuf, begitu, pandangan yang menarik. Pemuda, bukan itu saja. Setelah bertumbuh dewasa, anak itu akan terjerat dalam semua jenis hubungan yang rumit dengan orang-orang dan dibebani segala macam tanggung jawab. Begitulah hidup ini nantinya, baik di tempat kerja maupun di rumah, dan dalam peran apapun yang dilakoninya dalam kehidupan sosial. Tak perlu dikatakan lagi bahwa ia akan menjadi sadar akan berbagai isu di masyarakat yang dulu tidak dapat dipahaminya saat masih kanak-kanak, termasuk diskriminasi, perang, dan ketidaksetaraan, dan ia takkan bisa mengabaikannya. Apakah aku salah? Filsuf, kedengarannya tidak masalah bagiku. Teruskan. Pemuda, kalau kita hidup di era ketika agama mendominasi, keselamatan mungkin bisa menjadi pilihan, karena ajaran tentang ketuhanan adalah segalanya bagi kita. Yang perlu kita lakukan hanyalah menaatinya dan tidak terlalu memikirkannya. Namun, tanpa sesuatu yang bisa diandalkan, semua orang dipenuhi rasa cemas dan bimbang. Setiap orang hidup untuk dirinya sendiri. Begitulah masyarakat kita hari ini, jadi tolong beritahu aku dengan realitas semacam ini dan mempertimbangkan apa yang tadi kukatakan, apakah kau masih bisa berkata bahwa dunia ini sederhana? Filsuf, perkataanku tetap tak berubah. Dunia ini sederhana dan hidup ini juga sederhana. Pemuda, bagaimana bisa? Siapapun bisa melihat bahwa dunia ini adalah sekumpulan kontradiksi yang ruwet. Filsuf, bukan dunia yang rumit. Tapi kaulah yang membuat dunia ini rumit. Pemuda, aku. Filsuf, tidak ada seorang pun di antara kita yang tinggal di dunia yang objektif, melainkan di dunia yang kita maknai secara subjektif. Dunia yang engkau lihat berbeda dengan dunia yang kulihat, dan mustahil berbagi duniamu dengan orang lain. Pemuda, bagaimana mungkin engkau dan aku tinggal di negara yang sama, di waktu yang sama, dan kita melihat hal-hal yang sama, benarkan? Filsuf, engkau terlihat cukup muda bagiku, tapi pernahkah kau meminum air sumur yang baru saja ditimba? Pemuda, air sumur? Sudah lama, tapi ada sumur di rumah nenekku di desa. Aku ingat pernah menikmati air segar yang baru saja ditimba dari sumur itu pada suatu hari yang terik di musim panas. Filsuf, Engkau mungkin tahu bahwa air sumur memiliki temperatur yang kurang lebih sama sepanjang tahun, yaitu sekitar 18 derajat. Ini angka yang objektif, angkanya tetap sama siapapun yang mengukurnya. Tapi, sewaktu engkau meminumnya di musim panas, air itu terasa sejuk dan ketika engkau meminum air yang sama di musim dingin, air itu terasa hangat. Meskipun airnya tidak berbeda, sama-sama bersuhu 18 derajat pada termometer, rasanya akan bergantung pada apakah saat itu sedang musim panas atau musim dingin. Pemuda, jadi, ini ilusi yang disebabkan oleh perubahan lingkungan. Filsuf, bukan, ini bukan ilusi. Begini, saat itu, bagimu kesejukan atau kehangatan air sumur adalah fakta yang tak bisa disangkal. Itulah arti dari tinggal di dunia yang subjektif. Kita tidak mungkin lari dari subjektivitas kita sendiri. Saat ini, dunia terlihat rumit dan misterius bagimu, tapi jika engkau berubah, dunia ini akan terlihat lebih sederhana. Persoalannya bukanlah tentang bagaimana dunia ini, tapi tentang bagaimana engkau. Pemuda, bagaimana aku? Filsuf, benar. Ini seperti engkau seolah-olah sedang melihat dunia melalui kacamata hitam, jadi wajar saja semua terlihat gelap. Tapi, kalau demikian halnya, daripada meratapi kegelapan dunia, engkau bisa langsung saja melepaskan kacamata itu. Mungkin dunia akan terlihat menyilaukan sehingga mau tidak mau engkau harus memejamkan mata. Barangkali engkau malah ingin mengenakan kacamata itu lagi, tapi bisakah engkau melepaskannya dari awal? Bisakah engkau menatap langsung pada dunia ini? Apakah engkau memiliki keberanian untuk itu? Pemuda, keberanian? Filsuf, ya, ini tentang keberanian. Pemuda, ya, baiklah. Ada banyak sekali bantahan yang ingin ku sampaikan, tapi aku merasa akan lebih baik bila kita membicarakannya nanti. Sebagai konfirmasi, engkau berkata, manusia bisa berubah, benar? Filsuf, tentu saja manusia bisa berubah. Manusia juga bisa menemukan kebahagiaan. Pemuda, semuanya, tanpa kecuali. Filsuf, tanpa kecuali. Pemuda, haha, sekarang engkau membual, ini mulai terlihat menarik. Aku akan segera membantahnya. Filsuf, aku tidak akan lari atau menyembunyikan apapun. Mari memperdebatkannya. Jadi, posisimu adalah bahwa manusia tidak bisa berubah. Pemuda, benar, manusia tidak bisa berubah. Sebenarnya, aku sendiri menderita karena hal serupa. Filsuf, dan di waktu yang sama, engkau berharap bisa berubah. Pemuda, tentu saja, kalau aku bisa berubah, kalau aku bisa memulai hidup dari awal, dengan gembira aku akan berlutut di hadapanmu. Tapi nanti bisa-bisa kaulah yang akan berlutut di hadapanku. Filsuf, engkau mengingatkanku akan hari-hariku dulu saat masih menjadi murid, ketika aku masih seorang pemuda berdarah panas yang mencari kebenaran, berjalan lesu kian kemari, meminta pencerahan kepada para filsuf. Pemuda, ya, aku sedang mencari kebenaran tentang kehidupan. Filsuf, aku tidak pernah merasa perlu mengambil murid dan tidak pernah melakukannya. Tapi, sejak mempelajari filosofi Yunani lalu bersinggungan dengan filosofi lain, aku sudah lama menanti-nantikan kunjungan dari anak muda sepertimu. Pemuda, filosofi lain, apa itu? Filsuf, ruang belajarku persis di sana. Silakan masuk, ini akan menjadi malam yang panjang. Aku akan menyeduh kopi panas. Malam pertama, menyangkal keberadaan trauma. Sang pemuda masuk ke ruang belajar dan duduk membungkuk di kursi. Mengapa ia begitu bertekad menolak teori-teori sang filsuf? Alasannya sudah jelas. Dia tidak memiliki rasa percaya diri dan, sejak kecil, keadaan ini diperburuk dengan rasa rendah diri mendalam terkait dengan latar belakang pribadi dan akademisnya, serta penampilan fisiknya. Barangkali, karena itulah ia cenderung bersikap terlalu canggung saat orang memandangnya. Dalam banyak kesempatan, ia sepertinya tak mampu sungguh-sungguh mengapresiasi kebahagiaan orang lain dan terus mengasihani diri sendiri. Baginya, berbagai klaim dari sang filsuf hanyalah buah imajinasi, raksasa ketiga yang tak dikenal. Pemuda, baru saja kau memakai istilah filosofi lain, tapi kudengar keahlianmu adalah filsafat Yunani. Filsuf, ya, filsafat Yunani sudah menjadi pusat hidupku sejak remaja. Figur-figur intelektual besar seperti Socrates, Plato, Aristoteles. Aku sedang menerjemahkan karya Plato dan berharap bisa menghabiskan sisa hidupku dengan mempelajari pemikiran Yunani klasik. Pemuda, kalau begitu, apa yang dimaksud dengan filosofi lain? Filsuf itu adalah aliran psikologi yang benar-benar baru yang didirikan oleh ahli kejiwaan dari Austria, Alfred Adler, pada permulaan abad ke-20. Di Jepang, aliran ini umumnya disebut teori psikologi Adler. Pemuda, aku tidak pernah membayangkan pakar filosofi Yunani bisa tertarik pada psikologi. Filsuf, aku tidak terlalu familiar dengan alur pemikiran yang diambil oleh aliran lain dalam psikologi. Tapi, kurasa adil kalau dikatakan bahwa teori psikologi Adler sejalan dengan filosofi Yunani dan layak menjadi kajian tersendiri. Pemuda, aku punya pengetahuan sekilas tentang teori psikologi Freud dan Jung, bidang yang menarik. Filsuf, ya, Freud dan Jung sama-sama terkenal. Di Jepang sekalipun, Adler merupakan salah satu anggota inti asli masyarakat psikoanalisis Vienna yang saat itu dipimpin oleh Freud. Gagasannya bertolak belakang dengan Freud sehingga dia memisahkan diri dari kelompok tersebut dan mengusulkan teori psikologi individual yang berbasis pada teori orisinalnya sendiri. Pemuda, teori psikologi individual, satu lagi istilah yang asing. Jadi, Adler dulu murid Freud? Filsuf, tidak, bukan begitu. Ini kesalahpahaman yang umum dijumpai, kita harus meluruskannya. Sebagian besar alasannya, Adler dan Freud punya rentang usia yang relatif dekat, dan hubungan mereka sebagai sesama peneliti terbentuk dengan kedudukan yang setara. Dalam hal ini, Adler berbeda jauh dari Jung, yang memuja Freud sebagai figur ayah. Meskipun ilmu psikologi pada intinya cenderung dikaitkan dengan Freud dan Jung, Adler dihormati di seluruh dunia, bersama Freud dan Jung, sebagai salah satu dari tiga sosok berpengaruh di bidang ini. Pemuda, oh, begitu. Aku seharusnya belajar lebih banyak tentang hal itu. Filsuf, kurasa wajar engkau tidak pernah mendengar tentang Adler. Seperti yang dia katakan sendiri, mungkin akan ada saat-saat ketika tidak ada orang yang mengingat namaku, mereka mungkin malah lupa bahwa aliran kami ada. Lalu dia melanjutkan dengan berkata bahwa itu tidak masalah. Implikasinya adalah jika alirannya dilupakan, itu karena gagasan-gagasannya sudah berkembang menjadi lebih besar dari batas-batas sebuah area disiplin ilmu tertentu dan menjadi hal yang lumrah, perasaan yang sama-sama dirasakan oleh semua orang. Contohnya Dale Carnegie, yang menulis buku terlaris di tingkat internasional How to Win Friends and Influence People serta How to Stop Worrying and Start Living, menyebut Adler sebagai seorang psikolog besar yang mengabdikan hidup untuk meneliti manusia dan kemampuan terpendam mereka. Pengaruh pemikiran Adler jelas tersaji di seluruh tulisannya. Dan sebagian besar karya Stephen Covey, 7 Habits of Highly Effective People, sangat mirip dengan gagasan-gagasan Adler. Dengan kata lain, daripada menjadi area disiplin ilmu yang kaku, teori psikologi Adler diterima sebagai perwujudan puncak kebenaran dan pemahaman manusia. Namun gagasan-gagasan Adler dikatakan lebih maju ratusan tahun dari masanya, dan bahkan hari ini kita belum sungguh-sungguh berhasil memahaminya. Seorisinal dan seinovatif itulah gagasan-gagasan yang dimilikinya. Pemuda, jadi, pada awalnya teorimu dikembangkan bukan dari filosofi Yunani, namun dari sudut pandang teori psikologi Adler? Filsuf, ya, benar. Pemuda, oke, satu hal lagi yang ingin kutanyakan tentang sikap dasarmu. Apakah engkau seorang filsuf atau psikolog? Filsuf, aku adalah seorang filsuf, orang yang hidup berfilosofi. Bagiku, teori psikologi Adler adalah bentuk pemikiran yang sejalan dengan filsafat Yunani, dan itu adalah filosofi. Pemuda, baik kalau begitu, mari kita mulai. Mengapa manusia bisa berubah? Pemuda, pertama-tama, kita perlu merencanakan poin-poin yang akan didiskusikan. Kau bilang manusia bisa berubah. Lalu, kau membawanya selangkah lebih jauh dengan mengatakan bahwa semua orang bisa menemukan kebahagiaan. Filsuf, ya, semua orang, tanpa terkecuali. Pemuda, kita bisa menyimpan percakapan tentang kebahagiaan untuk nanti dan membahas perubahan terlebih dulu. Semua orang berharap bisa berubah. Aku tahu aku ingin berubah, dan aku yakin siapapun yang mungkin kau cegat dan tanyai di jalanan akan setuju. Tapi, mengapa semua orang merasa ingin berubah? Hanya ada satu jawaban, karena mereka tidak bisa berubah. Kalau mudah saja bagi manusia untuk berubah, mereka tidak akan menghabiskan begitu banyak waktu berharap mereka bisa melakukannya. Tak peduli sekuat apapun mengharapkannya, manusia tidak bisa berubah. Itulah sebabnya ada begitu banyak orang yang terbawa oleh agama-agama baru dan seminar-seminar self-help yang meragukan, serta pengajaran tentang bagaimana setiap orang bisa berubah. Apakah aku salah? Filsuf, nah, sebagai jawabannya, aku akan bertanya mengapa engkau begitu bersikeras bahwa manusia tidak bisa berubah. Pemuda, inilah sebabnya. Aku punya seorang kawan, seorang pria, yang telah mengunci diri di kamar beberapa tahun lamanya. Dia berharap bisa keluar, dan bahkan berpikir ingin punya pekerjaan, jika memungkinkan. Jadi, dia ingin dirinya berubah. Aku mengatakan ini sebagai temannya, tapi yakinlah bahwa dia adalah orang yang sangat serius yang bisa memberikan manfaat besar bagi masyarakat. Hanya saja, dia takut meninggalkan kamar. Kalau dia mengambil satu langkah saja untuk keluar, jantungnya berdebar dan lengan serta kakinya menjadi goyah. Kurasa, ini sejenis neurosis atau rasa panik. Dia ingin berubah, tapi tidak bisa. Filsuf, menurutmu, apa alasan dia tidak bisa keluar? Pemuda, aku tidak terlalu yakin. Bisa saja karena hubungannya dengan orang tua, atau karena dia dirundung di sekolah atau di tempat kerja. Dia mungkin pernah mengalami sejenis trauma akibat sesuatu yang seperti itu. Namun, bisa jadi kebalikannya, mungkin dia terlalu dimanja saat masih kanak-kanak dan tidak bisa menghadapi kenyataan. Aku sama sekali tidak tahu, dan aku tidak bisa mengorek masa lalunya atau situasi keluarganya. Filsuf, jadi, maksudmu ada insiden pada masa lalu temanmu yang menjadi penyebab trauma, atau sesuatu yang serupa itu, dan sebagai hasilnya dia tidak bisa lagi keluar? Pemuda, tentu saja, selalu ada sebab sebelum akibat, tidak ada yang misterius tentang hal itu. Filsuf, barangkali alasan dia tidak bisa keluar lagi terletak pada lingkungan rumahnya saat masih kecil. Dia dianiaya oleh orang tuanya dan tumbuh dewasa tanpa pernah merasakan kasih sayang. Karena itulah dia takut berinteraksi dengan orang dan karena itulah dia tidak bisa keluar. Itu mungkin, bukan? Pemuda, ya, sepenuhnya mungkin. Kubayangkan pasti rasanya sangat sukar. Filsuf, lalu engkau berkata, ada sebab sebelum akibat. Atau, dengan kata lain, siapa aku sekarang, efek ditentukan oleh kejadian-kejadian di masa lalu. Sebab, apakah aku memahaminya dengan benar? Pemuda, ya. Filsuf, jadi, kalau keadaan setiap orang di bumi di sini pada saat ini terjadi karena insiden masa lalu mereka, menurutmu, bukankah banyak hal akan berubah sangat aneh? Tidakkah kau mengerti? Semua orang yang tumbuh dewasa dengan perlakuan kejam orang tuanya harus menderita efek yang sama seperti temanmu dan menjadi penyendiri, atau seluruh gagasan itu akan menjadi tidak logis. Itu bila masa lalu benar-benar menentukan masa kini, dan sebab mengontrol akibat. Pemuda, apa persisnya yang kau maksud? Filsuf, kalau kita berfokus hanya pada sebab-sebab di masa lalu dan mencoba menjelaskan berbagai hal semata-mata melalui hubungan sebab dan akibat, akhirnya kita akan tiba pada determinisme. Karena yang dinyatakannya adalah bahwa masa kini dan masa depan kita sudah diputuskan oleh kejadian-kejadian di masa lalu dan tidak dapat diubah. Apakah aku keliru? Pemuda, jadi, maksudmu masa lalu tidak penting? Filsuf, ya, itulah pendirian dari sudut pandang teori psikologi Adler. Pemuda, aku mengerti. Poin-poin yang dipertentangkan tampaknya menjadi sedikit lebih jelas. Tapi begini, kalau kita mengikuti versimu, bukankah pada akhirnya ini berarti tidak ada alasan mengapa temanku tidak bisa lagi keluar? Sebab kau berkata insiden masa lalu tidaklah penting. Maaf, tapi itu benar-benar mustahil. Pasti ada alasan di balik pengasingan dirinya. Pasti ada, atau ini tidak akan bisa dijelaskan. Filsuf, benar, tidak akan ada penjelasan untuk itu. Jadi, dalam teori psikologi Adler, kita tidak memikirkan sebab yang sudah lewat, tapi tujuan saat ini. Pemuda, tujuan saat ini? Filsuf, temanmu merasa tidak aman, jadi dia tidak bisa pergi keluar. Pikirkan hal itu dengan cara sebaliknya. Dia tidak mau keluar, jadi dia menciptakan kondisi kecemasan. Pemuda, hah? Filsuf, pikirkan dengan cara ini. Temanmu sudah bertujuan untuk tidak pergi keluar, dan dia menciptakan keadaan cemas dan takut sebagai sarana untuk mencapai tujuan itu. Dalam teori psikologi Adler, ini disebut teleologi. Pemuda, jangan bercanda. Temanku membayangkan rasa cemas dan takutnya. Jadi, apakah engkau lalu akan mengatakan bahwa temanku hanya sedang berpura-pura sakit? Filsuf, dia tidak sedang berpura-pura sakit. Rasa cemas dan takut yang dirasakannya nyata. Terkadang, dia mungkin juga menderita akibat migrain dan rasa mulas yang parah. Akan tetapi, itu juga merupakan gejala-gejala yang dia ciptakan demi mewujudkan tujuannya untuk tidak keluar. Pemuda, itu tidak benar, tidak mungkin, itu terlalu menyedihkan. Filsuf, tidak, inilah perbedaan antara etiologi, studi tentang hubungan sebab dan akibat, dan teleologi, ilmu yang mempelajari tujuan dari suatu fenomena tertentu, ketimbang penyebabnya. Segala sesuatu yang tadi kau sampaikan kepadaku didasarkan pada etiologi. Selama tinggal di dalamnya, kita tidak akan mengambil langkah maju. Lanjut part 2.